wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Talabah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fillah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ni'matillahi azza wa jal, pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan membaca syarah penjelasan dari hadis yang ke-17 yaitu hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada, dan ikutilah atau sertailah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dalam Bahjah Qulubil Abrar, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, setelah kita baca penjelasan dua kalimat ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, sudah dua kalimat itu kita bacakan penjelasan dari beliau. Begitu banyak kemarin kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kejelekan. Nah, kemudian kalimat terakhir, summa lamma dzakara haqqallah wa huwal wasiyatu bittaqwa aljami'ah li aqaididdin wa a'malihi albatinah wal dhahirah qala wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian beliau menjelaskan kalimat berikutnya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasiat dengan takwa ya, yang mencakup ya, pemahaman-pemahaman agama dan juga amalan-amalan, apakah yang berupa amalan batin atau amalan zahir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang berikutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, sebagaimana di awal kita sudah lihat bahwa lafaz ini adalah hak hamba. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, di antara bentuk pergaulan yang baik, kemarin kita sudah baca dari hadis yang ke-16. Ya, yang sebelumnya. Nah, maka ada kaitan dengan hadis ini. Baik. Secara umum, nah, itu sudah kita bahas di situ. Nah, itu bentuk akhlak baik. Kita lihat penjelasan dari beliau. Qala rahimahullah, wa awwalu khuluqil hasan, dan akhlak yang baik yang paling utamanya adalah antakuffa anhum adzaka min kulli wajhin. Ini yang terpenting. Ya. Akhlak baik itu, ya, yang paling bagusnya, yang paling utamanya adalah engkau tidak mengganggu kepada manusia, ya, dari segi apapun, perasaan, ucapan, ya, perbuatan. Ini yang paling utamanya. Jadi tidak memberikan mudharat kepada orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Nah, berikutnya, wa ta'fu an masawiihim wa adhiyatihim lak, wa adhiyatihim laka. Kemudian engkau memaafkan kejelekan-kejelekan manusia dan, ya, gangguan-gangguan mereka kepada kamu. Ini yang berikutnya. Ya, jadi yang paling utamanya kita enggak mengganggu orang. Itu akhlak baik. Nah, ini pasti terasa, ya, ketika di asrama misalkan, ketika ada kerja bakti, ketika di komplek, ketika di masyarakat bertetangga, merupakan akhlak yang paling baik diantaranya tidak mengganggu, nah, itu. Tapi saling menjaga, nah, itu. Ini akhlak yang paling bagus. Tidak mengganggu orang, tidak memberikan madharat kepada orang. Nah, ketika ada yang memberi madharat kepada kita, ini tingkatan keduanya, yaitu kita memaafkan. Nah, kemudian berikutnya, thumma tu'amiluhum bil ihsani al qawli wal ihsanil fi'li. Kemudian mempergauli mereka, ya, dengan ucapan yang bagus, perbuatan yang bagus, ya. Wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan. Kemudian berikutnya, lebih khusus lagi yang merupakan termasuk akhlak baik, si'atul hilmi 'alan nas. Penuh pengertian kepada manusia. Ya. Pengertiannya kepada orang itu peka. Ya. Sangat pengertian kepada orang. Taib. Ada orang, ya, datang pakai mobil. Kita sedang di masjid, masjid pinggir jalan. Ya. Tungak, tengok, tengok kanan, tengok kiri. Kira-kira apa itu? Ya. Mau jalan ke sana kayak jauh, mau jalan ke sini kayaknya jauh. Coba ditanya, "Pak, nyari tempat wudu?" "Oh, iya." Nah, kan? Ya. Baik. Itu lebih khusus lagi. Ya. Itu lebih khusus lagi. Lebih khusus ya dari bentuk kebaikan. Pengertian kepada orang. Ya. Kan kita sudah paham kan? Kita baru aja sholat. Kemudian duduk di depan masjid misalkan. Nah. Duduk depan masjid, datang mobil ya enggak tahu siapa. Ya. Sudah bawa sarung misalkan. Sudah pakai peci. Ya, tengok kanan, tengok kiri. Kira-kira nyari apa? Nyari tempat wudu, iya enggak? Coba kita tanya. Pak, nyari tempat wudu? Oh, sebelah sana, di belakang. Lewat situ, Pak. Bisa. Nah. Si'atul hilm 'alan nas. Ya. Penuh pengertian kepada manusia. Wassabru 'alaihim, begitu juga ya. Merupakan kekhususan dari akhlak baik. Yaitu yang kedua, sabar terhadap mereka. Ya, wa adamud dajari anhum wa adamud dajari minhum. Tidak ada rasa bosan ya dengan manusia. Tapi berbagai bentuk manusia, karakter dan sifat. Ya, kita enggak merasa bosan. Kita enggak merasa lah gini lagi, orangnya datangnya kayak gini lagi. Ya. Oh, punya tetangga kayak gini lagi. Santri baru masuk ke asrama, wah yang kayak gini lagi, yang kayak gini lagi. Bosan nih, yang kayak gini lagi datangnya. Ya. Tidak seperti itu. Nah, ini merupakan kekhususan akhlak baik. Ya, lebih khusus lagi. Ya, menuju kepada diri kita pribadi masing-masing. Ya. Berikutnya wabasyasyatil wajhi. Wabasyasyatul wajhi juga wajah yang berseri. Ya. Walutful kalam wal qaul al jamil wa mu'nas lil jalis merupakan kekhususan akhlak baik juga. Ya. Beliau menyebutkan ucapan yang lembut. Nah, berbicara dengan bahasa yang bagus. Kemudian al-mu'nas lil jalis, ramah kepada teman duduk. Nah, ramah kepada teman duduk kita. Nah. Qala rahimahullah al-mudkhilu alaihi surur. Nah, yang itu semuanya ya akan menyebabkan memasukkan rasa bahagia kepada teman kita, kepada manusia yang lain. Ya tidak? Ya, itu semuanya dari tadi ya. Pengertian, sabar kepada mereka, tidak ada rasa bosan, wajah berseri, ucapan lembut, tutur kata baik, ya, ramah kepada teman duduk, siapapun itu tua atau muda, itu ya mudkhil alaihi surur, nah, memasukkan rasa senang kepada manusia, ini termasuk akhlak khusus, ya, akhlak yang baik. Al muzilu liwahsyatihi, yang itu akan menghilangkan keburukan atau menghilangkan keburukan dari mereka. Wa masyaqqah hismatihi, dan menghilangkan ya rasa malu dari mereka, tidak mempermalukan mereka. Ya. Taib. Ini merupakan akhlak-akhlak yang baik. Taib. Kita tidak membuat malu orang. Nah, ada orang yang salah, ya. Kemudian kita ucapkan ucapan yang baik. Jangan membuat ucapan yang akan mempermalukan orang tersebut. Nah, ada orang salah, ya. Tidak perlu kita ucapkan ucapan yang bisa mempermalukan teman kita. Enggak usah. Nah, tahan dari diri kita untuk menyakiti orang lain. Itu merupakan akhlak yang paling utama tadi, yang pertamanya. Nah, terlebih khusus ini memasukkan rasa senang, perasaan senang kepada teman kita. Ini merupakan akhassu ma yakunu bil akhlaq al-hasan atau bi khuluqil hasan. Nah, lebih khusus lagi yang disebut dengan akhlak baik, akhlak yang baik tadi yang kita sebutkan. Taib. Wa qad yuhsinu al-mazhu ahyanan. Berikutnya, terkadang ya, canda juga termasuk akhlak baik. Ya. Terkadang apa? Akhlak juga apa? Canda termasuk akhlak baik. Nah. Ingat ya, terkadang ya, bukan selalu. Terkadang canda itu merupakan akhlak baik. Idza kana fihi maslahah. Kalau di situ ada kemaslahatan. Nah, jadi tidak selamanya ya. Lakin yanbaghi al-ikthar minhu wa innamal mazhu fil kalam kal milh fit ta'am. Akan tetapi seyogianya, nah, memperbanyak canda itu dalam bentuk canda ucapan saja. Ya. Taib. Canda itu seperti garam dalam makanan. Nah, in aduma au zada ala al-haddi fahuwa madmum. Yang namanya garam kalau lebih atau tidak ada, maka ya, itu tidak enak, tercela. Begitupun canda. Ya. Begitupun canda. Canda kalau berlebihan, melampaui batas, maka akan madmum. Ya, akan tercela. Taib. Kita sudah bahas dulu pernah canda-canda itu. Nah, ada canda yang terlarang. Ya. Bercanda dengan sesuatu yang najis. Ya, bercanda dengan menakut-nakuti, bercanda dengan sesuatu yang haram. Nah, tidak boleh canda seperti itu canda yang berlebih. Ya. Nemu barang haram kemudian diicip-icip ya, dicicipi-cicipi. Wah, ini saya nih, ya, kayak yang disarankan, tuh kayak gini. Wah, jangan. Ya. Itu barang-barang haram, jangan dijadikan candaan. Nah, tapi begitu pun dalam apa? Masalah agama. Nah, jangan dijadikan candaan. Tapi jangan dijadikan guyon. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa nah, tidak selamanya canda itu baik. Nah, maka yang suka bercanda ini coba perhatikan waktu dan tempat, kemudian siapa yang dicandainya. Nah, kalau teman kita tidak suka canda, jangan dicandai. Ya, dia nggak suka canda itu, sukanya serius. Hadapi dengan serius. Kenapa? Hadis yang sebelumnya sudah kita baca. Ya, hadis sebelumnya sudah kita baca. Anzilun nas manazilahum. Posisikan manusia itu sesuai ya, posisi mereka. Kalau teman kita tidak suka canda, ya jangan dicandai. Ya. Kalau teman kita ah dia biasa-biasa aja, dicandai ya suka. Ya, diajak serius juga bisa. Ya. Ada tipe orang yang seperti itu, ya. Maka posisikan manusia pada posisinya. Tidak selamanya ya mazah itu, canda itu baik. Baik, kemudian berikutnya wa min khuluqil hasan. Berikutnya termasuk akhlak yang baik juga antu amila kulla ahadin bima yaliku bihi. Nah, ini tersinggung hadis yang tadi. Mempergauli atau bermuamalah dengan orang lain bima yaliku bihi, dengan sesuatu yang layak baginya. Wa yunasibu halahu, dan sesuai dengan kondisi dia. Min shaghirin wa kabirin, baik itu dari sisi umur besar kecilnya, ya. Taib wa aqilin wa ahmaqin, atau dari sisi akalnya dia itu berakal atau dia itu bodoh, idiot atau semisalnya. Ya. Wa alimin wa jahilin, begitu juga dibedakan, ya. Kita bermuamalah dengan seorang alim dan bermuamalah dengan seorang yang jahil. Nah, ini termasuk akhlak baik yang sudah lewat hadisnya. Ya. Famanittaqallah, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa haqqaqa taqwahu, dia merealisasikan ketakwaannya, menerapkan ketakwaannya. Ya. Wa khaliqan nasa ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasan, kemudian dia mempergauli manusia dengan akhlak yang sesuai, ya, dengan mereka. Faqad hazal khaira kullahu, sungguh dia telah memiliki kebaikan seluruhnya. Li'annahu qama bihaqqillah wa huquqil ibad, karena orang tersebut sudah menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah, dan juga karena kalau orang seperti itu, ya, termasuk al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muhsinina ila ibadillah, juga berbuat baik kepada hamba Allah. Nah, intaha, selesai penjelasan hadis yang ke-17 ini. Nah. Ya khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Jadi ini ada keterkaitannya dengan hadis yang sudah kita baca sebelumnya, ya. Anzilunna manzilahum, kemudian man dara darahullah anhu, ya. Dari hadis yang sebelumnya, hadis yang ke 16, ya. Man dara darallahu bihi wa man syaqa syaqallahu alaihi. Nah, ini sangat berkaitan sekali. Nah, baik, kita masuk hadis yang ke-18. Qala rahimahullahu taala al hadis tsamin asyar, hadis yang ke-18. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-18 ini adalah hadis yang sangat pendek dan masyhur. Kita sering mendengarnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kita lihat penjelasan dari beliau. Nah, al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, hadzal hadis fihi at-tahdziru min adh-dhulmi. Hadis ini di dalamnya ada warning, ada bentuk perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya terhadap kedzaliman. Nah, ada warning dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wal hathu ala diddihi wa huwa al adlu. Kalau ada warning berarti diucapkan oleh beliau wal hathu ala diddihi, berarti ada dorongan untuk melakukan kebalikannya. Apa kebalikannya? Dari zalim wa huwal adlu, yaitu adil, berbuat adil. Kebalikan dari zalim apa? Adil. Wa syari'atu kulluha adlun. Syariat Islam ini seluruhnya adalah bentuk keadilan. Amiratun bil adli. Apapun bentuknya syariat ini memerintahkan kepada keadilan. Apapun itu perintah agama. Salat. Ya. Zakat. Sedekah. Haji. Itu bentuk keadilan. Nah. Itu bentuk keadilan semuanya. Nahiyatun anidzulmi. Dan apapun bentuk syariat agama ini pasti bentuknya itu nahiyatun anidzulmi. Ada sisi larangan kepada kedzaliman. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah ya, Rabbku yang telah memerintahkan untuk berbuat adil. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli." Sesungguhnya Allah dialah yang telah memerintahkan untuk berbuat adil. Nah, ayat yang lain dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman ya, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Juga mereka akan diberi hidayah. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari tiga ayat tadi, nah, jelas sekali apa yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang ada dalam syariat Islam ini semuanya itu nah menjauhi kedzaliman ya, dan apapun yang diperintahkan itu adalah bentuk keadilan. Baik. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Zakat. Ya. Zakat itu enggak semuanya diberikan kalau kita punya harta sudah sampai nisab. Ya, itu bentuk keadilan Allah. Tidak semuanya kok. Ya, seperberapanya kan ada bagian-bagiannya. Ya. Warisan itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukannya ya dengan tuntutan syariat, itulah keadilan. Nah, laki-laki dua, perempuan satu. Ya. Laki-laki dua karena nanti akan diberikan kepada ya, yang akan dia bawa anak istrinya. Perempuan satu nanti juga akan ditambah sama suaminya. Ya, ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menentukan syariat itu pasti di dalamnya itu ada keadilan dan menjauhi kedzaliman. Taib. Qala rahimahullah. Syekh melanjutkan, "Fa innal imana usuluhu wa furu'uhu batinuhu wa zahiruhu kulluhu adlun." Nah. Ketahuilah sesungguhnya bentuk keimanan, apakah pokoknya, keimanan pokoknya, iman kepada Allah ya, rukun iman itu, wa furu'uhu, dan cabang-cabang keimanannya ya, taib, mengimani sifat-sifat Allah yang begitu banyak, ya, mengimani nama-nama Allah yang begitu banyak, mengimani malaikat yang begitu banyak, ya, furu'uhu, furu'-furu'nya, cabang-cabangnya, ya, batinuhu wa zahiruhu, apakah yang batinnya atau yang nampaknya, kulluhu adlun, itu semuanya adalah bentuk keadilan. Wa dhidduhu dhulmun, maka kebalikannya itu adalah kezaliman. Nah, ya, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki tangan. Tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya. Nah, kanan, jangan dibayangkan. Taib. Kita meyakini itu, ya, dan itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini, maka itulah bentuk keadilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil dalam keimanan kita. Kenapa? Allah yang telah mengabarkannya. Rasulnya yang telah mengabarkannya. Ya, kalau kita tidak percaya, oh enggak percayalah yang seperti itu. Ngeri. Loh, ngeri kenapa? Ya, Rasul yang mengabarkannya. Kok ngeri? Ya. Nah, ini Rasul yang mengabarkannya. Kenapa kita tidak berlaku adil? Ya. Adil kita. Ya. Rasul yang mengabarkannya, ya, kita yakini. Taib. Kenapa kita tidak meyakininya? Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Tidak akan sama kakinya dengan makhluk. Nah, kenapa kita ragu untuk meyakininya? Kita berbuat adil. Kenapa? Allah taala yang telah mengabarkannya dalam Al-Qur'an. Ya. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka keimanan itu baik usulnya atau furu'nya, itu adalah bentuk keadilan kita. Kalau kita tidak meyakini apa yang telah dikabarkan oleh Allah, apa yang telah dikabarkan oleh Rasulnya tentang bentuk keimanan-keimanan, maka ya, itu disebut zalim, ya, kezaliman. Kenapa? Allah telah mengabarkan, kita tidak mau untuk meyakininya. Loh, gimana ini? Ya, tidak adil. Ya. Taib. Fa'adilul adli wa asluhu al-i'tiraf wal ikhlas wa ikhlasu tauhid lillah. Berikutnya, beliau menyebutkan keadilan yang paling tingginya. Keadilan yang paling tingginya dan paling pokoknya, atau pokok dari keadilan itu adalah al-i'tiraf wal ikhlas at-tauhid lillah. Wa ikhlasu tauhid lillah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam mengesakan Allah. Ya. Murni dalam mengesakan Allah. Seperti tadi, kita murni mengesakan Allah ketika Allah mengabarkan, kita imani. Ya. Murni namanya. Ketika Allah mengabarkan, ya, kita imani. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, kita imani. Nah. Taib. Itu bentuk memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Wal imanu bi sifatihi wa asma'ihil husna. Nah. Termasuk itu iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang bagus. Wa ikhlasuddin wal ibadah lahu, dan ikhlas dalam beragama, mengikhlaskan agama dan mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah untuknya saja. Nah, wa adzamu dzulmi wa asyadduhu, berikutnya paling besarnya kedzaliman dan paling sadisnya, yaitu asyirku billah. Yang paling sadis itu kedzaliman adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, bukan pembunuhan yang paling sadis itu. Nah, kita kalau baca koran atau lihat kabar, ya, ada kabar fulan membunuh fulan, ya, ada anak dibunuh sama tukang ini dan tukang itu, kadang kita ngeri, ngeri, ya, dosanya. Tapi ketika ada kabar, ya, di sana ada dukun, ya, di sana ada peramal, di pojok sana ada peramal, kita biasa-biasa saja, ya. Padahal itu apa? Bentuk keboliman yang sangat besar. Coba, ya, pegang hati kita, ya. Apakah kita sudah merasa itu lebih mengerikan dari pembunuhan? Ya. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, ketika ada yang seperti itu, oh, di situ ada dukun, di sini ada bentuk kesyirikan, di sana ada bentuk penyekutuan kepada Allah, kita biasa saja, ya, itu menandakan, ya, keikhlasan kita dalam bertauhid itu perlu ditingkatkan. Kenapa? Ngerinya saja belum muncul, ya, lebih ngeri dosa-dosa yang biasa, pembunuhan, ya, perzinahan, kita merasa ngeri, ngeri ya. Di sana sampai terjadi seperti itu. Ya. Tapi kalau ada dukun di sana, ya, debus di sana pertunjukan, kita enggak merasa ngeri, ya. Coba, ya, apakah kezaliman yang paling besar ini sudah kita rasakan kengeriannya atau belum? Ya. Ada SMS datang, ya, mau tahu nasib kamu hari esok, ketik yes, ya. Kadang dalam diri kita pengen nyoba-nyoba, enggak ada rasa ngeri, ya, bahkan ada pengen rasa nyoba, ya, itu. Kalau yang memiliki ketauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bertauhid, kemurnian dalam bertauhid, dia sangat ngeri dengan seperti ini, hapus, ya. Apalagi kalau nomornya nomor telepon biasa, dibales mungkin. Ya. Nah, saya beriman kepada Allah, jangan lagi SMS kepada saya seperti itu, mungkin seperti itu ya. Nah. Karena cemburu kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Baik. Qala rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya, ya, kesyirikan, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, la zulmun azim. Itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa dhalika annal adla wad'u syai'i fi mawdhi'ihi. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal qiyamu bil huquqil wajibah, dan melaksanakan hak-hak yang wajibnya. Wa dhulmu aksuhu, adapun kezaliman kebalikan dari itu. Ya, yang seharusnya Allah diesakan, ini disekutukan. Maka kezaliman yang sangat besar, kriminal yang sangat besar, ya, yaitu kriminal terhadap Allah Azza wa Jal. Nah, melakukan kriminal kepada Allah Azza wa Jal ini yang paling besar. Nah, kalau kriminal terhadap hamba, terhadap makhluk, nah, itu tidaklah lebih besar daripada kriminal kepada Allah Azza wa Jal. Nah, qala rahimahullah, fa'adhamul hukuk wa aujabuha haqqullah ala ibadihi. Oleh karena itu, ya, hak yang paling besar dan paling wajibnya yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikan oleh hambanya. An ya'rifuhu wa ya'buduhu. Hamba itu harus mengetahuinya dan beribadah kepadanya. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tsummal qiyam bi usulil iman. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan usul keimanan yang lainnya. Wa syara'il Islam min iqamis shalah. Kemudian menjalankan syariat Islam, di antaranya menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa shiyami Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil baiti al-haram, dan menunaikan haji ke Baitullah, wa jihadi fi sabilillah qawlan wa fi'lan. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dalam bentuk ucapan atau bentuk perbuatan. Wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Begitu juga saling mewasiatkan dalam al-haq dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Nah, ini a'zamu al-huquq wa aujabuha. Nah, hak-hak yang paling besar dan paling wajibnya. Nah, yaitu hak Allah terhadap hambanya. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah Azza wa Jal, maka itulah ya, hak yang paling besar. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kita harus berbuat adil terhadap hak Allah, karena itu yang paling besarnya. Nah, jangan sampai kita kriminal terhadap hak-hak tersebut. Kita mengurangi hak-hak tersebut. Ya. Harusnya nama-nama Allah diberikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ini nama-nama itu diberikan kepada makhluk. Ya. Taib Ar-Rahman diberikan kepada makhluk misalkan nama itu. Tidak boleh. Nah, kita harus berbuat adil. Nama itu hanya untuk Allah Azza wa Jal. Qala rahimahullah, wa minadzulmi al-ikhlalu bi syai'in min dzalika. Maka setelah kita tahu ya, hak yang paling besar yang harus ditunaikan dan yang paling wajibnya tadi adalah hak Allah terhadap hambanya, sekarang minadzulmi al-ikhlalu bi syai'in min dzalik. Maka yang disebut kezaliman ya, itu melanggar sesuatu yang tadi sudah kita sebutkan. Kama anna minal adli al-qiyamu bihuquqin nabi minal imani bihi wa mahabbatihi wa taqdimiha ala mahabbatil khalqi kullihim wa ta'atihi wa tawqirihi wa tabjilihi wa taqdim amrihi wa qawlihi ala amri ghairihi wa qawlihi. Sebagaimana merupakan bentuk keadilan melaksanakan atau menjalankan hak-hak Nabi dari bentuk keimanan kepada Nabi, mencintai Nabi, mendahulukan kecintaan kepadanya daripada kepada makhluk seluruhnya, ya, taat kepadanya, memuliakan, menyanjungnya, nah, mendahulukan perintah Nabi daripada ya, perintah selain dari Nabi, nah, dan juga mendahulukan ucapan Nabi SAW daripada ucapan yang lainnya. Wa minadzulmil adzim, maka termasuk kedzaliman yang besar juga ya, an yukhallilal abdu bi syai'in min huquqin nabi. Nah, seorang hamba dia melanggar sesuatu dari hak Nabi tadi. Alladzi huwa aula bil mu'minin min anfusihim. Padahal Nabi itu adalah ya, orang yang harus lebih diutamakan daripada kaum mu'minin yang lain, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Ya. Wa arhamu bihim wa arfaqu bihim min kulli ahadin minal khalq. Nah, paling dicintai, nah, paling bersikap lemah lembut kepada Nabi, nah, dilebihkan daripada siapapun dari makhluk-makhluk yang lainnya. Wahwaladhi lam yasil ila ahadi khairin illa ala yadaihi. Karena dialah Rasul SAW, tidak ada satupun kebaikan kecuali diketahui lewat jalan beliau. Siapa yang tahu kebaikan? Ya, pasti. Ya. Pokoknya siapa yang memberitahunya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau ada yang mengatakan kebaikan, nah, ini merupakan berpahala, ini merupakan kebaikan, tapi pokoknya asal usulnya bukan dari Rasul, nah, itu bukan kebaikan. Nah, itu bukan kebaikan, karena dialah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memunculkan melalui wahyunya ya, segala bentuk kebaikan. Tidak ada kebaikan yang terluputkan kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya. Nah, apakah itu di zaman modern ini atau di zaman dulu kala, ya, di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah. Wa minal dhulmil adzim wa minal adli, dan diantara bentuk keadilan albirrul walidain. Albirrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasilatul arham, menyambung silaturahmi. Wa ada'u hukukil ashabi wal amilin, menunaikan hak teman dan juga hak rekan kerja, ya, rekan bisnis, nah, ataupun yang lainnya. Wa minadzulmi al-ikhlalu bidzalik. Maka termasuk kedzaliman kalau kita melanggar hak-hak mereka tadi. Wa minal adli, begitupun sebaliknya, termasuk keadilan. Ya, qiyamu bikulli minaz zaujain bihaqqil akhar. Nah, termasuk keadilan juga, nah, adalah menunaikan seluruh hak, nah, dalam suami istri, ya, menunaikan hak satu sama lainnya. Ya. Wa man akhalla bidzalika minhuma fahuwa dzalimun. Nah, ketika suami istri salah satunya itu, nah, dia melanggar hak di antara mereka berdua, maka salah satunya adalah zalim. Salah satunya adalah zalim. Taib. Qala rahimahullah berikutnya. Wa dzulmun nas anwa'un katsirah. Kedzaliman manusia bentuknya sangat banyak. Yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, ya, bentuk-bentuk kedzaliman itu di dalam khutbah beliau ketika khutbah di Arafah pada haji wada'. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi biladikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, nah, di antara kalian itu haram, ya, sampai ada kehalalannya, artinya, ya, kita menggunakan harta tetangga, kita menggunakan harta teman, itu tidak boleh sampai ada kebolehan dari yang memilikinya. Nah, seperti haramnya hari ini, karena pada waktu itu, ya, sedang hari Jumat, ya, fi syahrikum hadza. Nah, pada bulan ini, ya, pada bulan kalian ini, bulan apa? Dzulhijjah, bulan haram, termasuk bulan haram. Ya. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Apa? Di negeri haram, Makkah. Nah, fadzulmu, maka yang namanya kedzaliman, ya, kulluhu bi anwa'ihi dzulumatun yaumal qiyamah. Nah, dengan berbagai bentuk macam-macamnya itu adalah sebagai kegelapan nanti di hari kiamat. Yu'aqibu ahluha ala qadri dzulmihim. Ya. Pelakunya akan mendapatkan balasan yang jelek sesuai dengan kadar kedzalimannya. Wa yujazi al-madzumun min hasanati dzalimin. Yang didzalimi, ya, akan diberi kebaikan dari kebaikan-kebaikan orang yang mendzalimi. Ya, yang didzalimi akan diberikan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang zalim tadi. Fa in lam yakun lahum hasanatun, ya, au faniyat, kalau yang melakukan kedzaliman tidak punya kebaikan lagi, ya, atau sudah habis kebaikannya diberikan kepada orang lain yang dia zalimi, ukhidha min sayyiatihim faturihat ala adh-dhalimin, maka dibalik, diambil kejelekan-kejelekan orang yang telah dizalimi ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Waliyadzubillah, disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang apa? Bangkrut di hari kiamat nanti. Nah, maka kita menjauh dari kebangkrutan di hari kiamat. Qala rahimahullah, wal adlu kulluhu nurun yaumal qiyamah. Maka segala bentuk keadilan ya yang kita lakukan di dunia ini, maka seluruhnya itu adalah cahaya nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, yauma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pada hari kaum mukminin, ya, engkau akan melihat kaum mukminin dan mukminat yas'a nuruhum. Ya, cahaya mereka sangat bersinar. Baina aydihim wa bi aymanihim. Di depan mereka ya dan di sebelah kanan mereka busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka ya, ada kabar gembira pada hari ini, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Qala rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu ta'ala harrama dhulma ala nafsih. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Wa ja'alahu baina ibadihi muharraman. Begitupun Allah mengharamkan kezaliman itu di antara hamba-hambanya. Wallahu ta'ala ala siratim mustaqim fi aqwalihi wa af'alihi wa jazaihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di atas jalan yang lurus ya, dalam firman-firmannya dan juga perbuatan-perbuatannya dan juga segala bentuk balasan-balasan Allah, semuanya adil. Wa huwal adlu, semuanya itu keadilan Allah. Waqad nasaba ibadihi as-siratal mustaqim alladhi yarji'u ilal adli. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan kepada hambanya jalan yang lurus ya, supaya ya, jalan yang lurus tersebut pasti akan menghantarkan kepada keadilan. Ya, apa keadilannya? Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Nah, akan menghantarkan kepada jannatullah. Wa man adala anhu wa adala ila dhulmi ya. Wal jawri al-musilu ilal jahim. Nah, maka barang siapa yang berputar balik ya, melenceng kepada kezaliman, kepada kekejaman, al-musilu ila jahim, itu pasti ya kesananya itu adalah neraka jahim, waliyadzubillah. Nah, qala rahimahullah terakhir, wadzulmu salah satu anwa, kezaliman itu ada tiga. Ini terakhir ya dari penjelasan hadis ini, kezaliman itu ada tiga kata beliau. Nau'un la yaghfiruhullah. Pertama, ada kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya Allah akan membalas itu dengan kejelekan kalau tidak bertobat. Pasti dibalas dengan apa? Kejelekan kalau tidak bertobat. Wa huwa asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, penyekutuan kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dalam ayat surat An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya, perbuatan syirik kepadanya. Ya, kalau tidak bertobat sampai dia mati, maka tidak akan diampuni. Ini bentuk kezaliman yang tidak akan apa? Diampuni. Yang kedua, na'un la yatruku Allahu minhu syai'an. Bentuk kedua, kezaliman yang Allah tidak akan pernah membiarkan begitu saja. Ya. Tidak akan membiarkan begitu saja. Ya. Tidak akan mengampuni begitu saja, tidak. Apa bentuknya? Ya. Wa huwa adzulmul ibad ba'dhum li ba'din, yaitu kedzaliman hamba kepada sesama hambanya. Ini Allah Ta'ala tidak akan begitu saja mengampuni. Ya. Famin kamali adlihi an yakussa al-khalqa ba'duhum min ba'din biqadri madhalimihim. Ya. Maka dengan kesempurnaan keadilan Allah, Allah akan memberikan qisas kepada makhluk sebagian atas sebagian yang lainnya sesuai dengan kezalimannya. Dalam hadis kita sudah ketahui, sampai pun siapa? Hah? hewan, sampai pun hewan, Allah Ta'ala akan memberikan keadilan, tidak akan membiarkan ya kezaliman itu ya begitu saja. Nah, kezaliman apa? Hamba kepada hamba. Apakah manusia kepada manusia atau ya manusia kepada hewan atau hewan kepada hewan? Ya. Tidak akan Allah Ta'ala biarkan. Nah, telah lewat dalam Riyadhus Shalihin, ya. Nah, kezaliman kepada hewan. Ya, dia punya hewan tidak dikeluarkan zakatnya. Zalim kepada hewan itu. Ya, dia ambil ya, yang diharuskan itu dikeluarkan zakatnya, dia manfaatkan. Nah, zalim terhadap hewan, maka hewan itu akan nah, menganiaya dia nanti di akhirat. Nah, maka bentuk kezaliman apapun, kalau antar hamba itu tidak akan Allah Ta'ala biarkan. Nah, Allah Ta'ala tidak akan biarkan sampai ya ada keputusannya. Ya. Kemudian bentuk kedzaliman yang ketiga, wa nar'un tahta masyiatillah. Ada bentuk kedzaliman itu di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kedzaliman apa bentuknya? Insya'a aqaba 'alaihi wa insya'a 'afa'an ahlihi. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Kalau Allah berkehendak ya tidak mengampuni, maka Allah tidak akan mengampuni. Wa huwa adz-dzunub allati bainal ibad wa baina rabbihim fi ma duna syirki, yaitu dosa-dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Ya, fi ma duna syirki, selain dari kesyirikan. Nah, kemaksiatan apapun itu. Nah, memakan harta yang haram. Nah, melakukan perbuatan yang haram antara dia dengan Rabb-nya. Nah, taib antara dia dengan Rabb-nya, maka ini tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kedzaliman yang penting kita ketahui. Nah, bentuk kedzaliman ada tiga yang Allah tidak akan ampuni kalau mati dalam keadaan tidak pernah bertobat. Yang kedua, ya, Allah tidak akan biarkan begitu saja sampai ada keputusan, dibalas. Nah, itu antara hamba dengan hamba, makhluk dengan makhluk. Nah, yang ketiga adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedzaliman hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kesyirikan. Tibul alhamdulillah selesai dari penjelasan hadis yang ke-18. Bidzalih azza wajal, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.